sekitar juga tak mengizinkan cacimaki yang kau terima. Kau tak dapat membendung semuanya. Lambat diriku kenal dirimu, aku sudah ada yang punya. Jika dirimu lupakan diriku.